Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa ba'd. Muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat bersama-sama pada hari ini dalam majlis ini. Dan saya mengucapkan selamat menyambut Aidul Adha al-Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa asafarha al-aid yastamirru fi kulli amm. Mudah-mudahan kegembiraan berhari raya ini berterusan sepanjang tahun. Kita pada hari ini tuan-tuan sekalian menyambung pengajian tafsir Ayatul Ahkam dan sampai kepada mentafsirkan ayat 222 sehingga ayat 223 dalam surah Al-Baqarah yang diberi tajuk oleh pengarang Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dengan tajuk I'tizalun Nisa' fil Mahal, iaitu memisahkan diri daripada isteri dalam ketika hal, ketika dalam keadaan hal. I'tizalun Nisa' fil Mahal, memisahkan diri daripada wanita dalam keadaan haid. Ayat ini diberi tajuk sebagai i'tizal. I'tizal ini satu perkataan Arab yang telah pun menjadi suatu nama kepada satu kumpulan dalam perbincangan akidah, apa yang disebut sebagai Mu'tazilah. Jadi kalau dalam perbincangan berkaitan dengan akidah, yang mana kita di Malaysia ini dari sudut mazhabnya, mazhab fiqah, kita bermazhab Syafi'i. Dari sudut akidahnya, kita ahli sunnah wal jamaah mengikut aliran Asy'ariyah. Itu majoriti daripada kalangan penduduk di Malaysia ini. Jadi di antara beberapa kumpulan yang dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ini sebagai menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, antaranya yang disebut sebagai Mu'tazilah, Murji'ah dan lain-lain. Itu dahululah, kalau zaman sekarang ni masih banyak lagi pertambahan-pertambahan yang baru, termasuklah idealism, ism-ism yang baru seperti nasionalism, kapitalism dan sebagainya, yang mana ini pun ialah perkara-perkara yang menyanggahi akidah hakikatnya. Contohnya nasionalism yang melampaui batasan agama, sampai ke peringkat disebut sebagai asabiyah, iaitu dalam teori ilmu kalam itu ditakrifkan dengan antu'ina qaumaka ala zulm, kamu menolong bangsa kamu, kaum kamu walaupun di atas kezaliman, walaupun di atas kezaliman, itu asabiyah, ataupun faham nasionalis sampai mendahulukan bangsa sekalipun perkara itu adalah menyanggahi agama. Jadi itu satu faham yang salah dari sudut akidah Islam. Jadi Mu'tazilah ini dia dapat nama dari perkataan i'tizal. Perkataan i'tizal, dan disebutkan dia sebagai Mu'tazilah kerana kalau kita balik kritis sejarah permulaan kepada kumpulan Mu'tazilah ini ialah pelopornya yang disebut namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, yang mana dahulu sampai hari ini pun kalau tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kita akan lihat di antara waktu maghrib dengan waktu isyak tu ada guru-guru yang mengajar. Jadi masing-masing akan duduk di tiang masing-masing. Jadi sebab masjid ni besar, masjid kita ni kalau ada dua guru mengajar sekaligus susah lah waktu maghrib. Jadi kerana masjid ni besar, kita tengok Masjid Nabawi, Masjid Haram. Di satu tiang ni ada seorang guru, di sini mengajar tafsir umpamanya. Di satu tiang yang lain pula ada seorang guru lain yang mengajar. Jadi itulah tradisi yang datang daripada dulu lagi. Kerana itulah universiti, masjid itu menjadi satu sebuah universiti terbuka. Siapa nak mengaji tafsir, tiang sana. Jadi guru-guru yang besar pada ketika itu, dia buka tiang masing-masing. Dia buka tiang masing-masing. Jadi orang berguru di hadapannya. Maka Wasil bin Atha ni asalnya ialah Asy'ariyah juga, dari sudut akidah. Tetapi adalah persisihan pendapat di antara dia dengan gurunya yang akhirnya menyebabkan dia berpisah. Dia keluar daripada pengajian gurunya dan dia buka tiang dia sendiri. Dia ada pengikutnya sendiri, dia buka tiangnya sendiri. Dan gurunya mengatakan i'tazalana Wasil bin Atha, telah berpisah daripada kami Wasil bin Atha. Dan sejak daripada itu kumpulan pengikut kepada Wasil bin Atha itu diberi nama sebagai Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah iaitu orang-orang yang yang berpisah. Mereka tidak menamakan diri mereka Mu'tazilah, tetapi ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menamakan mereka itu sebagai Mu'tazilah. Samalah hari ini apa yang terlebih popular di Malaysia. Orang dah sebut tentang Wahabi sebagai contoh. Orang yang dikatakan Wahabi itu, dia tak kata kami dari kumpulan Wahabi, tak ada. Tak. Jadi yang menamakan dia Wahabi itu ialah orang yang menyanggahinya, yang mengatakan ini puak-puak Wahabi, kan? Jadi mereka tidak menamakan diri mereka itu sebagai Wahabiyun, tetapi orang lain yang menamakan mereka itu sebagai Wahabiyun. Sama juga tadi, mereka tidak pula menamakan diri mereka Mu'tazilah, tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah pun menyebutkan mereka itu sebagai Mu'tazilah, sebagai orang-orang yang terpisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 222 sehingga 223 dalam surah Al-Baqarah ini, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْرِضِ. Mereka itu, wahai Muhammad, dan mereka itu bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang al-mahrid. Al-mahrid. Al-mahrid ini secara umum ulama kata haid. Mereka bertanya kamu tentang hukum haid. Walaupun perkataan al-mahrid itu datang dalam isim yang di atas wazan maf'al. Dengan ada mim kat depan tu, maka lebih menunjukkan kepada isim makan. Kata nama yang menunjukkan tempat. Mereka bertanya kepada kamu tentang tempat keluarnya haid. Itu secara literal dari sudut bahasa Arab. Tetapi di sini yang dimaksud, yang dikehendaki, al-murad, yang dikehendaki dalam ayat ini ialah hukum haid. Hukum haid. Dan bila melihat perkataan al-mahid itu, maka nanti kita akan lihat yang ada khilaf ulama tentang apakah yang patut dijauhi daripada seorang isteri ketika mana isteri itu dalam keadaan haid. Okey. Qul huwa adhan, maka katakanlah wahai Muhammad, huwa adhan, sesungguhnya haid itu adalah darah penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hendaklah kamu jauhi akan isteri-isteri kamu dalam ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah kamu mendekati mereka itu sehinggalah mereka itu bersuci, sehinggalah isteri-isteri kamu itu menyucikan dirinya. Fa'idha tataharna fa'tuhunna min haitu amarakumullah, dan apabila isteri kamu itu telah bersuci, maka kamu datangilah mereka itu mengikut apa yang telah diperintahkan kepada kamu sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah Ta'ala amat mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Nisa'ukum harsul lakum, isteri-isteri kamu itu adalah ladang bagi kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka kamu datangilah ladang-ladang kamu itu seperti mana yang kamu kehendaki. Waqaddimu li'anfusikum, dan hendaklah kamu lakukan perkara-perkara baik. Dahulukanlah perkara-perkara amalan-amalan kebaikan yang membawa kebaikan kepada kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah sekalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquhu, dan ketahuilah bahawa kamu sekalian kelak akan menjadi orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabashiril mu'minin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini dari sudut sababun nuzul, sebab turun kepada ayat ini, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, kalau tuan-tuan jumpa Malik bin Anas, itu Imam Maliki. Kalau Anas bin Malik, sahabat Nabi. Terbalik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kanatil yahud idha habat imra'atun minhunna lam yuakiluha wa lam yusharibuha wa lam yujami'uha fil buyut fa'su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thalik. Anas kata, orang-orang Yahudi apabila isteri mereka itu datang haid, maka mereka tidak akan makan bersama-sama dengan isterinya, mereka tidak akan minum bersama-sama dengan isterinya, dan mereka tidak akan berkumpul, mengumpuli isterinya itu dalam satu rumah. Mereka itu tidak akan mengumpuli isterinya itu dalam satu rumah. Maksudnya bila isteri datang haid, dia tak tinggal sekali. Itu orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Bila mana Nabi SAW sampai di kota Madinah, fasu'ilan Nabi, maka Nabi ditanya orang, bagaimana pula kita ni orang Islam, adakah hukum kita sama macam orang Yahudi? Maka kerana itu Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, mereka telah bertanya kepada kamu Muhammad tentang hukum haid. قُلْ هُوَ أَذَنْ, maka beritahulah kepada mereka yang haid itu hanyalah darah penyakit. Haid itu adalah darah penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hendaklah kamu memisahkan diri kamu daripada isteri-isteri kamu itu dalam ketika haid. Okey, apa maksud memisahkan itu? Itu khilaf ulama yang kita akan lihat nanti. Ada tiga pendapat ulama. Ada tiga pendapat ulama apa yang dimaksudkan dengan berpisah daripada isteri dalam keadaan isteri itu haid. Yang pasti ijma' ulama, sepakat seluruh ulama bahawa haram melakukan jima' dalam keadaan isteri itu haid. Itu sepakat, ijma'. Tidak ada seorang ulama pun yang menghalalkan, mengatakan harus untuk melakukan persoalan antara suami dan isteri dalam keadaan isteri itu haid. Tak ada. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat ini memerintahkan para sahabat untuk makan, untuk makan bersama isteri, untuk minum dengan bersama isteri dan untuk tinggal bersama-sama dengan isteri dalam satu rumah. Wa ayyafa'alu kullasyai ila nikah. Nabi suruh sahabat buat apa sahaja kecuali an-nikah. An-nikah di sini maksudnya al-jima'. Nabi minta mereka buat apa sahaja kecuali persetubuhan. Itu maksud an-nikah. An-nikah bermakna al-jama'u. Apa maksud al-jama'u? Al-jama'u maksudnya kumpul. Itu maksud al-jama'u. Kumpul. Sebab tu kalau orang seorang-seorang belum nikah, dia duduk seorang-seorang. Kan? Bila dengan akad itu, akad nikah itu, maka maka bolehlah dia berkumpul berdua di antara suami dan isterinya itu tanpa ada lagi larangan-larangan yang berlaku kepada wanita yang ajnabiyah, yang diharamkan sebelum daripada akad, akad perkahwinan. Itu maksud an-nikah. An-nikah bermakna al-jama'u, bermakna kumpul. Okey. Maka faqalatil yahud, maka orang Yahudi berkata, bila turun ayat ni, bila turun ayat ni yang memerintahkan bahawa orang Islam boleh makan bersama, boleh minum bersama, boleh buat apa, boleh tinggal bersama dengan isteri ketika isteri tahid, yang berbeza dengan orang Yahudi. Orang Yahudi makan sekali tak boleh, minum sekali tak boleh, tinggal sekali pun tak boleh bila isteri tahid. Maka ada orang Yahudi mengatakan, ma yuridu Muhammad ayyada'a min amrina syai'an illa khalafna fi. Muhammad ni tak ada benda yang dia tak menyanggah kita. Dah semua, semua benda yang orang Yahudi buat, ini kata orang Yahudi lah, semua benda yang kita buat semua tak betul belaka. Jadi Muhammad ni tak ada apa yang kita ni orang Yahudi buat yang dia, yang dia nak terima. Illa khalafna fi, kecuali Muhammad tu akan menyalahinya, Muhammad tu akan akan menyanggah apa yang dilakukan oleh Yahudi. Faja'a Ubad bin Bashar wa Usaid bin Khudair ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik wa qala ya Rasulullah afala nunkihuhunna fil mahad. Jadi datang dua orang sahabat, bila dengar orang Yahudi kata macam tu, yang sahabat ni hukum dah jelas dah bahawa boleh makan sekali, boleh minum sekali, cuma tak boleh bersama saja, tidak boleh bersetubuh saja. Maka hukum dah jelas, tapi sahabat ni datang lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dengar orang Yahudi kata macam tu. Dia kata, ya Rasulullah, kenapalah kita ni tak boleh? Kenapakah kita ini tidak boleh menyentuhi isteri dalam keadaan mereka haid? Fa ta'ammara wajha Rasulullah sallallahu wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta zananna annahu ghadiba alayhima. Bila sahabat ni tanya, maksudnya orang ni dah start questioning, argue kepada Nabi tentang hukum yang dah jelas. Maka Anas kata, muka Nabi berubah. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat tadi question begitu, sehinggalah kami para sahabat yang ada di keliling Rasulullah sallam zananna annahu ghadiba alayhima, menyangka bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam marah kepada dua orang sahabat tadi yang ada question dengan Nabi SAW. Demikian. Fastaqbalaltuhuma hadiyatan min labanin fa arsala lahumu Rasulullah SAW fasaqahuma fa alima annahu lam yaghdab. Tiba-tiba datang orang, orang bagi Anas pergi dan kemudian Anas bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah daripada susu. Anas pergi daripada situ dan kemudian Anas datang semula bawa susu. Maka tiba-tiba Nabi suruh sahabat lain hantar susu tu juga kepada dua orang sahabat tadi. Maka kalau Nabi dah hantar susu, maka Anas kata, tahulah kami bahawa Nabi tak marah. Nah, kalau Nabi marah, susu tak hantar. Nah, jadi itu sababun nuzul. Sebab kenapa turun ayat ini ialah kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimanakah kedudukan kita orang Islam? Kan, orang Yahudi jelas, mereka praktik mereka kalau isteri dah tahid, makan sekali pun tak boleh, minum sekali pun tak boleh, pergi shopping sekali lagi tak boleh. Nah, itu orang Yahudi. Jadi sahabat tanya, kita ni orang Islam bagaimana? Maka Allah Taala pun menjawab, yasalunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada kamu tentang hukum, tentang hukum haid. Mereka bertanya kepada kamu tentang hukum haid, maka beritahu kepada mereka bahawa itu adalah darah penyakit. Darah penyakit sahaja, maka kamu berpisahlah daripada isteri kamu ketika isteri kamu haid. Okey. Jadi apa yang patut dijauhi? Ini persoalannya. Ha, ketika mana isteri dalam keadaan haid? Itu persoalan timbul daripada ayat ini. Ma alladhi yajibu i'tizaluhu minal mar'ati halatal haid. Apa yang patut dijauhi daripada isteri ketika isteri itu dalam keadaan haid? Ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. Ada tiga pendapat. Yang pertama. Yang pertama pendapat yang mengatakan yajibu i'tizaluhu jami'u badanil mar'ah. Iaitu wajib untuk menjauhi seluruh badan wanita. Seluruh badan isteri itu wajib dijauhi. Pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha anhuma dan Ubaidah As-Silmani. Siapa yang ada buku ni? Bukan As-Silmi, As-Silmani. Ubaidah As-Silmani. Buku surat 241. Iaitu Abdullah bin Abbas dan juga Ubaidah As-Silmani. Dia kata, pendapat mereka wajib menjauhi seluruh tubuh. Maksudnya, seluruh lah. Seluruh. Dan mereka ada dalil mereka. Kenapa mereka mengatakan seluruh tubuh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ialah pendapat mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik. Iaitu antara lutut dan pusat sahaja. Antara lutut dengan pusat. Wajib menjauhi isteri di antara lutut dan pusat ketika isteri dalam keadaan haid. Itu pendapat mazhab Maliki dan juga mazhab Abu Hanifah. Dan yang ketiga, pandangan mazhab kita Asy-Syafi'i yang wajib dijauhi itu adalah yajib i'tizaluhu mawdi'ul adha wa huwa al-faraj faqat. Yang wajib dijauhi itu adalah tempat di mana keluarnya darah penyakit tadi. Itu faraj. Wanita itu sahaja yang patut dijauhi. Jadi ini tiga. Satu, pendapat yang memang satu body tak tersentuh. Seperti yang kedua, hanya di antara pusat dan lutut. Dan yang ketiga lah pandangan mazhab kita Syafi'i, iaitu kemaluannya sahaja. Yang patut dijauhi. Itu yang dikehendaki. Ini hujah. Ini pendapat-pendapat ulama daripada maksud fa'tazilun nisa' fil mahid. Kamu hendaklah jauhi isteri kamu dalam keadaan haid. Okey, apa hujah? Yang pertama. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, hujah ulama yang mengatakan bahawa harus, bukan harus, wajib. Harus tu kalau di Indonesia. Harus di Indonesia, wajib. Saya bawa balik daripada Bandung. Kan? Pergi sana makan sup buntut. Sup ekor. Jadi yang pertama ialah pendapat Abdullah bin Abbas dan juga Ubaidah As-Silmani ini. Dia mengatakan bahawa wajib menjauhi seluruhnya. Hujahnya yang pertama ialah umum lafzi. Kerana keumuman ayat itu. Allah Ta'ala kata, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisa' fil mahid. Allah Ta'ala kata, fa'tazilun nisa' fil mahid. Jauhilah isteri-isteri kamu itu dalam keadaan mereka haid, fusaq. Hadis ni tak kata, ayat Quran ni tak kata kamu kena jauhi kemaluan saja ke, tak kata pula kamu kena jauhi, kamu kena jauhi antara pusat dengan lutut ke. Dia kata fa'tazilun nisa, kamu kena jauhi isteri kamu. Maka berdasarkan kepada ayat ini secara umumnya, maka Abdullah bin Abbas dan juga Ubaidah As-Silmani mengatakan wajib menjauhi keseluruhannya. Wajib menjauhi keseluruhannya. Okey. Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi memberi kritikan tentang persoalan ini. Dia mengkritik pendapat ini. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌ خَارِجٌ عَنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ كَانَ أُمُمِ الْآيَةِ يَقْتَدِيهِ فَالسُنَّةَ الثَّابِتَ فِي بِخِلَافِهِ. Kata Imam Al-Qurtubi. Qurtubi ini, kalau tuan-tuan cari tafsir, ada dua tafsir yang besar. Satu tafsir Al-Tabari, yang kedua tafsir Al-Qurtubi. Dan kedua-dua tafsir ini namanya sama. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu title kitab. Tapi oleh kerana dua kitab besar ni namanya sama, last sekali untuk mudah kenal, satu dipanggil tafsir At-Tabari yang dikarang oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, yang satu lagi disebut dengan nama tafsir Al-Qurtubi. Dan tafsir yang terbesar ialah tafsir Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Itu tafsir paling besar. Kalau tuan-tuan beli dia punya set, kan, satu depa lagi panjang, kan. Tapi tak nak beli yang tu, pergilah beli CD. Beli CD RM1,500 original, kan. Boleh dapat dekat dalam lebih kurang 500 kitab kita Arab. Jadi yang satu library besar ni tu boleh isi dalam satu CD saja. Boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Okay. Jadi itu hebatnya ulama hari ni. Boleh bawa CD ke mana-mana. Ulama dulu boleh bawa ilmu dalam kepala ke mana-mana. Jadi Imam Qurtubi kata, dia kata ini pandangan yang syadz. Pendapat yang asing, yang janggal daripada pendapat kebanyakan ulama. Betul lah bahawa ayat ni secara umum menunjukkan itu. Tetapi bukan ayat ini sahaja yang menerangkan tentang hukum ini. Di sana ada sunnah, di sana ada hadis. Yang hadis-hadis yang ada datang berbeza dengan pendapat ini. Hadis-hadis tidak mengatakan bahawa wajib menjauhi seluruh badan. Jadi itu kritikan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dengan pendapat Abdullah bin Abbas dan juga Ubaidah Silmani. Faham? Itu jadi pendapat ulama tu bukan quote macam tu saja, dia ada orang yang kritik dan sebagainya, sehinggalah datang kepada pendapat yang boleh kita harmonize kan. Di antara pendapat-pendapat yang ada itu proses muwafaqatul adillah, untuk kita muwafaqah. Kita nak harmonize kan di antara pendapat-pendapat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah pendapat mazhab Abu Hanifah dan Malik yang mengatakan bahawa wajib menjauhi seluruh antara pusat dan lutut sahaja. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan sudah tentu kalau tuan-tuan balik tengok hukum hakam berkaitan dengan rumah tangga ni, banyak disandarkan hadisnya kepada Aisyah ataupun lain-lain ummahatil mukminin, isteri-isteri Rasulullah SAW, ibu kepada orang-orang beriman. Kenapa? Sebab mereka yang bukan berteori, mereka hidup serumah dengan Nabi SAW. Mereka duduk sekelambu dengan Nabi. Jadi of course mereka terlebih faham bagaimanakah kehidupan berkeluarga mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Aisyah dalam satu riwayatnya, dia mengatakan, Kuntu aghtasilu ana wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana ha'id. Dia kata, aku satu ketika mandi bersama-sama dengan Rasulullah SAW daripada bekas yang satu. Nabi dengan Aisyah mandi daripada bekas yang satu. Kilana junubun, kedua-dua kami, Rasulullah dan juga dia, dalam keadaan berjunub pada ketika itu, kata Aisyah. Wa kana ya'muruni, tiba-tiba Nabi suruh aku buat sesuatu lah. Mungkin pusing ke apa ke. Fayubashiruni. Nabi tiba-tiba peluk aku, kata Aisyah. Wa ana ha'id. Sedangkan aku pada ketika itu dalam keadaan haid. Maka hadis ini menolak pendapat Abdullah bin Abbas dan juga Ubaidah bin Asilma tadi. Yang pendapat tadi kata tak boleh sentuh, tak boleh, kena menjauhi seluruh badan isteri. Tiba-tiba hadis ini secara jelas Aisyah menceritakan bahawa dia dalam keadaan haid, Nabi peluk dia. Maksudnya, bila Nabi peluk dia, maksudnya pendapat yang pertama tadi tak tepat. Pendapat Abdullah bin Abbas dan juga tadi tak tepat. Itu yang pertama. Yang kedua riwayat daripada Maimunah, seorang lagi Ummul Mukminin, dia kata, kana Rasulullah SAW yubashiru nisa'ahu fauqal izar wa hunna huyadun. Nabi SAW memeluk isteri baginda SAW di atas kain. Al-izar ni, orang pergi haji dia akan pakai dua lai kain. Kalau lelaki bawah satu, atas satu. Yang atas tu namanya izar, kain dia pakai atas. Nabi memeluk isteri baginda SAW di atas al-idar, di atas kain itu. Wahunna huyadun. Sedangkan isteri baginda SAW dalam keadaan haid. Saya masih mengkritik lagi hadis ini. Bagaimana Abdullah bin Abbas, bagaimana Abu Hanifah dan Imam Malik boleh datang dengan hujah bahawa yang patut dijauhi antara pusat dengan lutut? Tidak ada mana-mana segmen dalam kedua-dua hadis ini yang memberikan, yang indicate apa yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas, oleh mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki. Tak ada. Tidak ada apa-apa yang dibincangkan demikian. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mazhab al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhujah bahawa yang patut dijauhi hanyalah maudhi'ul haid, iaitu kemaluannya sahaja. Kemaluannya sahaja. Apa dalilnya? Yang pertama ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Bila kita bincang tentang sababun nuzul, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kamu buatlah apa sahaja kecuali al-nikah, kecuali al-jima', semasa isteri kamu. Kamu buatlah apa sahaja kecuali al-jima'. Sebab itu dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kalau suami itu dalam keadaan yang memang terlampau bernafsu tetapi tak boleh nak melakukan persetubuhan kerana isteri haid, maka harus untuk isteri menggunakan tangannya bagi memuaskan nafsu suaminya. Jadi yang pentingnya kan dilakukan persetubuhan. Kalau dilakukan persetubuhan, kita bincang ada tak kena kafarah kan. Saya bagi jawapan teruslah, sebab itu bulan depan kita lah, terlambat sangat. tak kena kafar, cuma berdosa. Itu pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama, cuma al-Imam Ahmad bin Hanbal menyarankan supaya dia dilakukan, disadaqahkan sesuatu lah. Sebab antara tujuan sadaqah untuk coverlah dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi bila sebut dosa, dosa itu dosa besar. Bila sebut dosa besar, dosa besar yang Imam Ghazali tak terima hujah dosa besar dosa kecil ni. Sebab pada dia dosa adalah dosa, tak kira besar dan tak kira kecil. Kan dosa adalah dosa. Cuma kita ni kadang-kadang alah dosa kecil je. Nah. Jadi lekeh pula dah. Dosa kecil, sedangkan dosa adalah dosa. Al-ithmu bima'na al-hajbu. Dosa adalah hijab. Adalah perkara yang akan menghijabkan kita, hati kita dengan Allah Subhanahu taala, tak kira kecil ataupun besar. Okey, dan ini masuk dalam bab dosa besar. Melakukan persetubuhan dengan isteri dalam keadaan itu haid. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah satu hadis yang diriwayatkan daripada Masruk. Masruk ni nama Arab, tapi kalau tuan-tuan ada anak jangan bagi nama ni. Nanti nak dapat anak jangan bagi nama Masruk. Takut ada siapa-siapa nampak menarik nama ni jumpa dalam kitab ni. Balik bagi nama Masruk. Kenapa saya kata Masruk ini maksudnya yang kena curi. Itu maksud Masruk. Asariku pencuri, Masruku yang kena curi. Jadi dia ni asyik jadi mangsa kecurian. Itu Masruk. Contoh bagi nama Masruk, panggil Masruk, Masruk, anak ni asyik hilang barang banyak. Tapi ni seorang sahabat Nabi namanya Masruk. Masruk. Jadi nak bagi nama pun tanyalah ustaz dulu apa makna dah. Sekarang macam ada seorang kawan isteri saya dapat anak. Dia bagi nama Fatimatul Az-Zahra. Nama tu cantik lah. Fatimatul Zahra sepatutnya. Jangan ditulis Fatimatul T-U-L. Ada A-L lagi kat tu. Jadi dah dua A-L lah. Dua kali alif lam. Fatimatul alif lam Al-Zahra. Lagi satu alif lam. Jadi orang Arab tengok pelik tu nama dia ni. Banyak tu alif lam lah. Sepatutnya Fatimatul Zahra cukup. Kalau bahasa Arab fa alif fa mim tak marbutah. Alif lam za Az-Zahra. Saya bukan orang lain pun, adik saya pun aja nama dia kot Arab salah. Saya pun baru pasang balik kaya baru ni. Kan adik saya nama Nurul Hidayah. Kan? Nurul Hidayah dia aja nama dia kot Jawi pada Nun Waw Ra Wawlan. Hidayah. Kan itu aja kot Rumi bukan kot Arab. Itu ikut Jawi bukan ikut Arab. Ikut Arab Nun Waw Ra Nur Al Hidayah. Alif Lam Ha Da Alif Ya Tamar Kota. Nur barulah Nurul Hidayah. Jadi tuan-tuan nak letak nama anak tu, cuba cek dua-dua kali. Kan yang aja Ruminya betul, aja Arabnya pun Arab yang betul. Dan kadang-kadang dia boleh carry dua bentuk. Anak saya nama Najiya. Najiya. Dua-dua dia boleh tulis kot Arab. Sama ada nak tulis Nun Jim Ya Alif pun boleh. Kalau nak tulis Nun Alif Na Ja Ya Tamar Butah boleh. Najiya. Sebab orang Arab selalunya dia akan hilangkan tak marbutah lah. Macam Fatimah, selalunya dia tulis Fatimah saja. Dia akan hilangkan H kat belakang. Itu normal orang Arab. Okay. Jadi Masruk dia menyebutkan sa'altu Aisyah ma yahillu lirajuli min imra'ati idza kana haidan. Dia kata apa yang harus, wahai Aisyah, apakah yang harus bagi seorang lelaki daripada isterinya kalau isterinya itu dalam keadaan haid. Aisyah jawab qalat kullu shay'in illa nikah. Semua perkara kata Aisyah kecuali an-nikah. Kecuali al-jima', kecuali persetubuhan. Dalam riwayat lain dia Masruk dia pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia sampai ke rumah Aisyah, dia mengatakan assalamu ala nabi wa ala ahli baitihi. Salam sejahteraan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarganya, ke atas penghuni rumahnya. Sebab Nabi SAW waktu itu dah meninggal, dah wafat. Aisyah dan Nabi dimakamkan di bilik Aisyah. Jadi dia sampaikan salam sejahtera ke atas Rasulullah dan juga ke atas ahli keluarganya. Faqalat Aisyah, Abu Aisyah marhaban fa'danulah, wahai bapa Aisyah. Bapa Aisyah ni bukan maksud dia tu bapa Aisyah. Anak dia pun nama Aisyah juga. Masruk ni anaknya pun nama Aisyah dan biasa orang Arab ini dipanggil lakab. Kan? Sebenarnya orang Arab dia tak akan panggil nama dia panggil dengan bapa siapa. Itu sebagai penghormatan. Kan? bapa siapa. Dan kalau bin pun dia tak akan bin pada bapa kita, dia akan bin pada datuk kita. Saya kalau pergi seminar negara Arab, nama saya Muhammad Nazri bin Zain. Kalau cari confirm tak jumpa lah. Sebab nama saya Muhammad Nazri bin Cik bin Mak Zain. Tapi bila sampai sana jadi Muhammad Nazri bin Zain. Jadi kalau isi farm awal-awal lagi saya isi Muhammad Nazri bin Zain. Sebab itu budaya dia. Dia takkan binkan kita pada bapak kita, dia bin kita pada datuk kita. Itu budaya Arab. Kan budaya orang Arab sama juga. Dia tak panggil kita nama kita. Dia panggil kita wahai bapak siapa. Dia tahu. Jadi nak tunjuk rapatnya. Dia kenal kita, bukan sekadar kenal kita. Dia kenal kita dan anak kita sekali. Jadi wahai ya Aba Aisyah macam tu. Wahai bapak Aisyah. Kan? Wahai bapak Aisyah, kata Aisyah. Aisyah sebut. Wahai bapak Aisyah, marhaban fa'danulah. Selamat datang. Apa ni, izinkan dia masuk. Faqala inni uridu an as'alaki an syai'in wa ana astahi. Wahai Aisyah, aku ingin bertanya satu persoalan tapi aku malu. Kata Masrud, aku nak tanya kamu satu persoalan tapi aku malu. Aisyah kata, innama ana ummuki anna ummuka wa anta ibni. Sesungguhnya aku ni mak kamu, kamu tu anak aku. Sebab semua orang beriman ini adalah anak-anak kepada ummahatil mukminin, anak-anak kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada orang-orang yang beriman. Jadi Aisyah kata, tak patut malulah. Kamu tu anak aku, aku ni mak. Aku ni mak kamu. Maka Masrud tanya, malir rajul min imra'atihi wahya ha'id. Apa yang boleh, yang harus bagi seorang lelaki daripada isterinya dalam keadaan isterinya haid? Maka Aisyah kata, lahu kulla syai' illa farjaha. Baginya setiap sesuatu illa farjaha. Kecuali kemaluannya. Maka ini dijadikan hujah oleh mazhab al-imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahawa yang patut dijauhi hanyalah kemaluan isteri sahaja dalam keadaan isteri dalam keadaan haid. Itu hujah mazhab Syafi'i. Okey, tarjah. Tarjah. Pengarang kita mengatakan, dia kata setelah memperhatikan dalil-dalil ditampilkan, terlihatlah bagi kami, bagi dia pengarang, yang kuat adalah pendapat mazhab yang kedua, dan inilah yang dipegang oleh Ibn Jarir At-Tabari. Ini pendapat dia. Maka yang kuat pada dia pendapat mazhab Maliki dengan pendapat mazhab Abu Hanifah, bahawa yang patut dijauhi antara lutut pusat dengan lutut. Tetapi saya go against this opinion. Kan, pada saya yang kuat ialah pendapat mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan kalau kita teliti di bawah ni pun, apa yang dikemukakan oleh pandangan mazhab Abu Hanifah dan juga pandangan mazhab Maliki itu lebih bersifat sadduz zari'ah, blocking the means to the evil. Menutup pintu kepada kerosakan. Jadi lebih atas dasar ikhtiyat. Kenapa dia kata tak boleh bermain di antara pusat dan lutut? Sebab takut-takut kamu ni, dibagi can kat situ, last kali telajak. Telanjur. Accident. Takut accident. Berlaku pula persetubuhan antara suami dan isteri, sedangkan isterinya itu dalam keadaan haid. Maka pendapat itu lebih kepada pendapat menutup pintu kepada kerosakan. Bukan bermaksud haram di situ. Bukan di situ. Antaranya ialah Aisyah menyebut satu hadis yang mengatakan ayyukum yamliku irbah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Siapa di kalangan kamu yang boleh kontrol macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kontrol? Kalau kamu ni boleh confirm bahawa kamu ni duduk beristimtak dengan isteri di antara pusat dengan lutut tak boleh jadi accident, okeylah. Tapi takut-takut ter-accident. Jadi awal-awal lagi dia datang dengan sadduz zari'ah, maka haram untuk di antara kedua-duanya. Itu pendapat mazhab Abu Hanifah dengan pendapat mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia pergi yang sebenarnya haram kemaluan itu sahaja, iaitu ijma' ulama' haram melakukan persetubuhan dengan isteri dalam keadaan isteri haid. Dalam keadaan isteri itu haid. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Saya tak tahu kenapa Abdullah bin Abbas dengan Ubaidah As-Sulmani berpendapat demikian. Yang pastinya Abdullah bin Abbas itu adalah seorang sahabat Nabi yang besar. Dan Nabi pun pernah menyebutkan, memberi satu rimak yang cukup hebat tentang Abdullah bin Abbas sebagai orang yang paling faham akan tuntutan Al-Quran Al-Karim. Tapi adalah possibility pendapat itu dia cuma consider ayat-ayat itu saja, tidak melihat yang lain. Dan itu pun antara sebab-sebab kenapa berlakunya khilaf di antara pendapat-pendapat. Ada hadis sampai kepada setengah sahabat, ada hadis tak sampai kepada mereka, kan? Kenapa ada perbezaan tu antaranya? Jadi antara lain juga ada sahabat yang mereka itu alirannya lebih pada ahlul hadis, ada yang lebih pada ahlul ra'i, ada yang kombinasi di antara ahlul hadis dengan ahlul ra'i. Ahlul hadis maksudnya yang hak pada hadis saja. Itu macam sekarang ni pun ada yang kata ini ikut sunnah. Sebab apa? Sebab hadis secara tekstual, hadis tu secara eksplisit sebut macam tu. So dia tak berani nak pergi pada mentakwilkan hadis. Ada. Ha? Ada juga yang berani mentakwilkan. Ha? Berani mentakwilkan iaitu apa ni? Berani untuk mentafsirkan. Ha, tapi ada yang kombinasi. Kita ambil empat mazhab. Mazhab yang lebih dekat pada ahlul hadis ialah pendapat mazhab Maliki. Ha? Pendapat Maliki dan sedikit mazhab Hambali. Pendapat yang lebih dekat pada pandangan mazhab ahlul ra'yi yang banyak meletakkan pemikiran yang lebih maju, pendapat Abu Hanifah. Yang kombinasi di antara dua mazhab ialah pendapat mazhab al-imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i sempat jadi anak murid Imam Maliki dan belajar daripada anak murid besar kepada al-imam Abu Hanifah. Lepas daripada belajar di Madinah, Imam Syafi'i pergi belajar di Baghdad. Dan sesuai pendapat mazhab Abu Hanifah tu banyak lebih cemerlang dari sudut pemikirannya, sebab dia pun ada tradisi yang besar. Dia salah satu-satunya di antara ulama mazhab yang empat yang bukan berbangsa Arab. Maliki Arab, Syafi'i Arab, Hambali Arab. Tapi Abu Hanifah bukan orang Arab. Ha? Dia bukan orang Arab dan duduk pula di Baghdad dalam tamadun Parsi yang telah ada tradisi keilmuan yang panjang, yang jauh lebih awal daripada tamadun Islam pun sebenarnya. Ha? Sebab tu orang Iran hari ni pun hebat. Kan? Mereka tu hebat. Ha? Dia tak akan tunduk mudah-mudah pada mereka syarikat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia ada tradisi. Dia sendiri pun pernah carry satu haibah. Pernah jadi tamadun besar. Ha? Kerajaan Parsi. Ha, jadi itu semua memberikan pengaruh kepada paradigma mereka pada hari ini. Wallahu a'lam. Aku qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.